Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan yang berhormat Dato' Abdul Malik selaku Exco Agama dan seluruh para peserta Muslimin Muslimat, para ilmuwan yang sudi untuk hadir dan juga mereka yang sama-sama turut serta dalam menonton siri ini secara live di Facebook. Jadi syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama pada malam ini dan saya akan cuba manfaatkan dalam satu jam insyaAllah untuk memperkenalkan kehebatan latar belakang Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit dan apa yang boleh kita pelajari tentang beliau dan juga mazhabnya dan juga peranannya dan juga pemikirannya yang sangat baik untuk kita faham lagi menyatukan ummah. Ya, baik, jadi ringkas pendahuluannya, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, nama sebenarnya Nu'man bin Thabit bin Zuta, berbangsa Parsi daripada suku Thabit, dilahirkan tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Tahun yang sama wafatnya meninggalnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah adalah satu-satunya imam empat mazhab yang unik dari sudut latar belakang beliau kerana berbanding dengan tiga mazhab lain dan lain-lain, beliau berlatar belakangkan seorang ahli usahawan, pedagang, peniaga. Jadi kalau dalam nota yang saya berikan itu, beliau merupakan pedagang kain tenun sutra dari Kufah dan juga menyambung perniagaan daripada keluarga, daripada ayahnya. Atas kerana itu, ada kesannya seorang peniaga dan juga ulama ini dalam fatwa-fatwa berbanding dengan mazhab lain, khususnya dalam bab muamalat dan juga al-uqud ataupun kontrak. Memang mazhab Hanafi agak lebih detail dalam pelbagai aspek, ya, kerana dia praktis sendiri sebagai seorang peniaga. Mungkin imam-imam lain juga praktis juga sebagai pembeli, ya, tetapi beliau sebagai pembeli dan juga sebagai peniaga. Lalu ada sedikit perbezaan dalam cara berfikirnya. Baik, kemudian beliau telah pun disebutkan pada awal-awal usia belas-belasan adalah seorang yang sangat cerdas akalnya dan beliau kerap berulang-alik daripada tempat perniagaan itu dan ada kalanya singgah mendengar majlis ilmu dan perdebatan yang banyak berlaku pada waktu itu. Perdebatan ilmiah adalah salah satu di antara cara perkembangan ilmu Islam pada waktu-waktu itu. Ya, ada kalanya dengan sebab perdebatan maka kajian lebih lanjut akan disampaikan. Dengan sebab perdebatan ilmiah itu maka banyak ilmu-ilmu baru menjadi buah mulut dan disebarkan kepada masyarakat. Ya, jadi dengan perdebatan itu juga pengaruh-pengaruh di antara para imam maka berkembang dan juga tersebar semakin luas. Jadi, dan apa yang berlaku adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar bahawa sebelum itu macam mana beliau boleh berminat untuk lebihkan majlis ilmu berbanding tempat perniagaan adalah kata sebahagian riwayat adalah daripada Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, yang berkata kepada Imam Abu Hanifah bila berjumpa dengan dia. Dia berkata, la taghfalu alayka bin nadhr fil ilmi wa mujalasatil ulama fa inni ara fika yaqzah wa haraka. Dia kata, jangan kamu lalai dan hendaklah kamu teliti duduk lama sikit dalam majlis ilmu dan bersama-sama para ulama kerana aku dapat lihat tanda dalam diri kamu itu ada sesuatu yang outstanding. Maknanya ada kecerdasan yang luar biasa. Maka Imam Abu Hanifah kata, fawaqa'a fi qalbi min qawlih, maka jatuh ke dalam hati aku kata-kata dia. Ini hebatnya para alim ulama memberikan satu nasihat kepada anak muda, terus jatuh ke dalam hati dia. Maka bermula daripada itulah, cetusan itulah, dia lebih kerap pergi ke majlis ilmu berbanding tempat perniagaan. maknanya opposite daripada yang sebelum daripada itu. Maka guru-gurunya yang terkenal adalah antaranya Atha bin Abi Rabah, seorang mufti apa nama tu di Makkah, Sya'bi sendiri, Ikrimah Maula Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Dan yang terkenal juga, yang paling terkenal adalah Hammad bin Abi Sulaiman, yang mana dia telah pun melazimi gurunya itu selama 18 tahun dan sampai satu peringkat beliau merasakan mereka dah cukup lah nak duduk. Dia rasa dia nak mula pergi mengajar pula. Tapi kerana hormatkan guru, dia tak juga buat kelas dia sendiri. Masih lagi duduk dalam majlis guru dia, sampailah guru dia sakit, maka dia pun menggantikan kerusi gurunya selepas itu. Ya, baik, jadi itu adalah sedikit latar belakang. Baik, sedikit lagi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man juga seorang yang hebat. Maka atas sebab itu ada orang yang terlalu taksub kepada dia. Jadi orang hebat ni macam itulah. Dia akan ada orang yang terlalu mengkaguminya. Lalu sampai satu peringkat ada anak murid dia yang menganggap dia ni macam dah sampai peringkat Nabi. Walaupun dia tak pernah pun nak mengatakan ya ataupun mengakuinya. Tetapi ada anak murid dia sampai yang, bukan anak murid saja, ada ulama' yang di kalangan anak murid dia mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah adalah hujjatan baini wa bainallah, adalah akan menjadi hujah di antara aku dengan Allah. Maksudnya sampai tahap dia pegang sangat Imam Abu Hanifah ni, sampai tahap ta'asub kita kata kan, sampai menganggap macam Imam Abu Hanifah ni takkan ada kesalahan. Sampaikan diriwayatkan ada di antara anak murid, bukanlah anak murid, pengikut mazhab Hanafi yang contohnya telah mengubah dan mentakwilkan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah kerana nak sokong Imam Abu Hanifah punya hadis yang diriwayatkan olehnya sebagai sahih. Sebagai contohnya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah daripada apa nama tu, satu orang perawi, Ibnu Zadzadan, daripada satu orang perawi lagi Al-Majlisi, daripada satu perawi lagi nama dia Ba'bad Al-Juhani, dan daripada Rasulullah SAW. So itu sanad hadis ini. Sanad hadis ini sebenarnya dipetikat oleh para ulama hadis. Tapi ada seorang pengikut kuat Imam Abu Hanifah, ta'asub sangat, dia kata hadis ini tidak ada masalah irsal. Irsal maksudnya tidak ada nama sahabat. Nama sahabat tergugur. Maka dia kata tak ada. Hadis ini okey sebab Ma'bad Al-Juhani itu adalah sebenarnya seorang sahabat Nabi, iaitulah Ma'bad bin Hudha. Tetapi para ulama hadis semua hampir sepakat bahawa ini bukan orang je. Ini adalah nama tabi'in. So nama sahabat hilang. Tapi itulah nak tengok, nak tunjukkan terlampaunya ta'asub pengikut dia sampai sanggup nak ubah sampai tahap begitu. Dan malah ada pula yang mereka cipta hadis untuk support pandangan ijtihad Imam Abu Hanifah. Baik, ada tahap yang terlampau ekstrim dalam menyokong. Ada juga yang terlampau ekstrim dalam menentang. Yang menentang antaranya contohnya yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini contohnya jangan baca kitab dia yang bertajuk Kitabul Hiyal. Kerana sesiapa baca kitab dia yang bertajuk Kitabul Hiyal, maka dia telah terkeluar daripada agama dan telah jandalah isterinya. Ini disebutkan oleh ulama zaman itu. Maka Imam Syekh Muhammad Abu Zuhra, imam zaman sekarang punya ulama, dia buat kajian. Dia cek ada ke sebenarnya Abu Hanifah ni menulis kitab yang bertajuk Al-Hiyal. Al-Hiyal tu adalah plural kepada hilah, ertinya tricks. So jadi macam ada orang beginilah. Ada orang dia tak nak bayar zakat. Dia dah cukup haul, dah cukup nisab, dia tak mau bayar zakat. Tak nak bayar zakat, dia pun buat hilah. Contoh dia bagi hadiah dekat isteri dia supaya nisab dia jatuh. Dia tak kenalah bayar zakat. Sebab dia fikir daripada aku bayar zakat, biar aku bagi pada isteri aku atau biar aku bagi pada anak aku. Itu namanya hilah. Maka ada hilah yang mazmumah, yang tercela, ya, macam orang Yahudi yang diriwayatkan dan dalam Quran pun ada sebut tentang hari Sabtu. Hari Sabtu orang Yahudi tak boleh, tak dibenarkan oleh Allah untuk pergi menangkap ikan. Tapi orang Yahudi ni, diorang ni cuba menggunakan hilah. Dia tak pergi menangkap ikan hari Sabtu. Dia pergi kat sungai hari Sabtu, dia letak bubu, dia letak net, dia biar tinggalkan. Hari Ahad dia tarik. Dia kata kita tak tangkap hari Sabtu, kita taat hukum. So tapi kita angkat hari Ahad, kita letak je hari Sabtu. Itu hilah namanya. So ada dalam Islam juga, ada sebagian hilah-hilah. Maka dikatakan Imam Abu Hanifah adalah tokeh kepada hilah ini. Dan mengarang kitab Al-Hiyal yang siapa-siapa baca akan jadi rosak agama dia. Tapi sebenarnya mengikut Syekh Abu Zahra, setelah kajian demi kajian, tidak dijumpai satu kitab yang betul-betul wujud ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Kalau ada pun, dikatakan ada yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani yang bukan direct daripada Imam Abu Hanifah. Itu pun dipertikaikan lagi. Maka itulah nak tunjuknya, sampai kadang-kadang orang dah benci, dia reka cipta benda yang tak ada untuk menjadikan modal menghentam dan menghasut orang untuk membenci. Ya, jadi itu antaranya lah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni berpahaman murjiah. Ada juga. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ni menolak hadis ahad dan mendahulukan hadis ahad daripada mendahulukan qiyas dia daripada hadis ahad. Hadis ahad ni maksud dia, ini istilah-istilah lah untuk orang layman, hadis ahad, hadis ni dia ada hadis mutawatir. Bila dilihat daripada sudut jumlah perawi, dia ada hadis yang paling tinggi maqam dia, namanya hadis mutawatir. Yang mana perawi yang meriwayatkan daripada setiap turuk, setiap jalan adalah sangat ramai. Contohnya sampai 40 orang setiap level tu sampai ke Nabi. Jadi hadis tu tahapnya nama dia mutawatir. Yang bawah sikit nama dia hadis masyhur. Yang tak sampai 40 orang, tak sampai 30 orang tapi mungkin 7 orang setiap level ataupun 6, 7, 8 gitu, maka jadilah hadis itu namanya hadis masyhur. Kalau yang bawah lagi adalah satu orang setiap level, 2 orang, namanya hadis ahad. Maka Imam Abu Hanifah dituduh mendahulukan qiyas daripada hadis ahad. Jadi ataupun menolak hadis. Sampaikan Khalifah Ja'far Al-Mansur pun menulis surat untuk verify, untuk verifikasi. Hey Abu Hanifah, betul ke engkau mendahulukan qiyas daripada hadis? Lalu Imam Abu Hanifah menjawab surat itu mengatakan bahawa itu semuanya tuhmahan dan fitnah. Nampak? Ada orang dah benci dengan pengaruh yang kuat oleh Imam Abu Hanifah, kumpulan anak muridnya berkembang, maka ada orang rasa tergugat. Lalu mereka pun buat fitnah. Ini adalah benda yang sejak dulu berlaku sampailah zaman sekarang. Ya, bila ada orang rasa tergugat kuasa dia, pengaruh dia, maka dia akan cuba untuk menjatuhkan pengaruh-pengaruh yang mengganggunya. Baik. Jadi ada, sebab itulah Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar pernah berkata, annahu kana yuqal yustadallu ala nabahatir rajul bitabayunin nasi fi wa hadhihi sifah ahli an-nabahah wa man balagha fid din wal fadl wal ghaya wan nihaya. Dia kata ini adalah satu bukti kehebatan seseorang lelaki ataupun seorang tokoh. Bila sampai tahap satu tokoh itu sangat hebat, manusia akan terpecah kepada dua tentang pendirian kepada dia. Iaitulah yang tadilah. Ada yang ta'asub sokong, ada yang ta'asub benci, ada yang moderate mengikutnya. Ya? Jadi itu adalah sifat normal fitrah dalam keadaan manusia ini. Baik, kemudian ada juga ulama' yang hebat yang tahap mujtahid. Juga sama level dengan Imam Mazhab 4, contohnya Al-Auza'i. Dia duduk Syam. Dia dengar-dengar daripada jauh tentang ulama' Iraq, iaitulah Abu Hanifah. Dia kata pada seorang ulama' hadis yang hebat, Abdullah bin Mubarak. Dia kata, dia tak dengar. Betul-betul dia dengar jauh-jauh je. Banyak dengar jauh-jauh dan banyak pula dengar fitnah-fitnah pun banyak sampai. So ulama' ni pun dia bercakap pada ulama' seorang lagi. Dia kata, man hadzal mubtadi' alladhi kharaja bil kufah wa yubna Abu Hanifah. Kau tahu tak Abu Abdullah bin Mubarak, ada seorang ni ahli bid'ah yang bernama Abu Hanifah. Yang mana dia ni duduk dekat apa Kufah. Maka Imam apa nama Ibn Mubarak tak jawab. Tetapi dia bawakan satu kes yang susah. Dia bawa satu kes susah. Lepas tu dia pun beritahu, kau tahu tak ada satu orang ulama telah berijtihad begini. Dia pun bagi penerangan dia, detail dia. Maka habis daripada tu Imam Auza'i kata, man sahibu hadhil fatwa. Hadhil fatwa. Dia kata, siapa yang beri fatwa macam ni? Sebab nampak canggih. Cara pemikiran untuk mengeluarkan hukum bagi masalah yang susah itu adalah begitu teliti dan begitu dalam dan begitu nampak genius. Maka Imam Ibnul Mubarak pun kata, Syaikhun laqituhu bi Iraq. Sebenarnya itu adalah satu pendapat seorang ulama yang aku jumpa dekat Iraq. Auza'i kata, siapa ni? Hebat ni. Hadza nabilu min al-masyarih. Ini adalah seorang yang hebat daripada kalangan-kalangan ulama. Lepas tu dia kata, kau kena pergi. Ibnu Abdul Mubarak, oleh kerana itu kau kena pergi jumpa dia, banyakkan melazimi dia dah ambil ilmu daripada dia. Itulah Auza'i kata. Tapi Ibnu Mubarak jawab, dia kata, kau tahu tak siapa tu? Hadza Abu Hanifah. Itulah di Imam Abu Hanifah. Oh, terkejut. Eh? Jadi Auza'i selepas itu, ada rezeki dia, dia pun pergi ke buat umrah. Dia berjumpa dengan Abu Hanifah di Makkah. Dan pada ketika itu, dia pun bertukar-tukar idea tentang masalah-masalah fiqah. Dan pada ketika itu, Ibnu Mubarak dan Auza'i kata pada Ibnu Mubarak, selepas dulu dia kata mubtadi', kan? Awal-awal dulu. Bila dia dah jumpa sendiri, dah bincang-bincang, baru lepas ni dia lepas balik ke Syam, dia pun cakap pada Ibnu Mubarak, "Ghibtu ar-rajul bi kathrati ilmihi wa wufuri aqlihi wa astaghfirullah ta'ala laqad kuntu fi ghalatin zahir." Dia pun kata, aku sangat cemburu dengan banyaknya ilmu dia dan begitu gemilangnya akal dia, dan aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah berada pada kesalahan yang jelas. Ilzam ar-rajul fa innahu bi khilafi ma balagani anhu. Dia pun cakap pada Ibnu Mubarak, kau wajib kena melazimkan diri kamu dengan dia kerana dia sangat bercanggah dengan apa yang telah sampai berita pada aku. Nampak? So jadinya berita yang sampai pada alim besar ni pun sebenarnya dipengaruhi oleh orang-orang yang memusuhi Abu Hanifah. Sampai ada ulama besar yang terpercayanya. Lu tidak hairanlah pada hari ini kalau ada ulama-ulama besar macam Al-Qaradawi menjadi mangsa kepada pembenci-pembencinya. Ya? Jadi kerana itulah tuan-tuan, kalau ada orang, ini ulama besar ni kata ni, kau siapa? Auza'i pun pernah kutuk Abu Hanifah. Tapi selepas dia tahu hakikat sebenar, dia pergi jumpa, bawalah dia. Dia tabik spring lah nak ceritanya. So jadi ini kita manusia, walaupun dia imam besar macam mana pun, kita tak boleh nak ambil puk 100% terus dia punya penilaian kepada manusia lain. Kerana ada kalanya dia tak disampaikan maklumat yang betul. Ya? Baik. Kemudian Imam Abu Hanifah kerana akalnya adalah orang yang genius, maka dia suka mendengar perdebatan dan melihat logik-logik. Dan juga dia juga suka berdebat melawan dengan kumpulan-kumpulan yang pada ketika itu banyak mendahulukan akal. Antaranya Mu'tazilah yang banyak mendahulukan akal dalam beragama dan seumpamanya. Lalu dia suka challenge kumpulan-kumpulan ni. Biasanya kumpulan ni memang jatuh tu jelepok punya. Sampaikan kumpulan-kumpulan yang tak percaya Tuhan pun dia berdebat. Cerita yang riwayat yang ringan-ringan lah. Contohnya, Imam Abu Hanifah ni dijemput berdebat oleh kumpulan yang tak percaya Tuhan, yang percaya bahawa alam ni tercipta dengan sendirinya. Imam Abu Hanifah pun, orang kumpulan tu pun etis ni, dah panggil orang ramai berkumpul, tunggu Abu Hanifah. Tak datang-datang, lambat, tak pancul. Kan? Bila sampai tu lewat 4 jam, 5 jam. Kan? Bila sampai-sampai, Abu Hanifah, dia pun kata, Imam, kau ni Imam tapi datang lambat, kau takut seumpamanya. Maka dia kata, dak, sebenarnya aku tadi nak datang sini, nak kena menyeberang satu sungai. Tapi aku tunggu perahu tak sampai-sampai. So aku terpaksalah tunggu. Sedang segera aku tunggu ni, tiba-tiba pokok dekat tepi aku ni jatuh. Jatuh, terpotong cantik. Kemudian terikat sendiri. Nasib baiklah begitu aku pun naik, aku boleh sampai jumpa kau hari ni. Lepas tu kawan yang itu kata, apa, bohong, kau nak buat main dengan aku? Dia kata, mana boleh benda tu tercipta sendiri? Maka Abu Hanifah kata, tak payah debat lah kalau gitu. Engkau etis, kau tak percaya Tuhan. Kau tak percaya alam ini ada pencipta. Tapi kau sendiri tak boleh percaya aku cakap tadi. Perahu aku tadi tu tercipta dengan sendirinya. So mana mungkin kita yang begini canggih, alam ini bercanggih tercipta sendiri. Oh senyap, kalah tu kawan tu. Sekejap tak payah. Mukadimah habis dah. Itu Imam Abu Hanifah punya cerita lah. Banyak cerita-ceritanya yang lucu yang lain. Antaranya seorang ni dia telah pun dirompak rumah dia. Perompak ni, tapi jangan tiru eh. Ni bahaya ni kan. Oh, takut juga nak cerita, takut ada orang tiru. Perompak ni dia masuk rumah orang ni, dia rompak-rompak, dia paksa orang tu kata, kau kena bersumpah, kau jangan cakap. Sebab yang merompak ni ahli masjid juga, kenal. Dia kata, kau ni kan pergi masjid berompak rumah aku. Dia kenal, bila dah kenal tu macam mana nak perangkap mangsa ni, dia kata gini, kau bersumpah talak 3, kalau kau cakap penyuruh siapa perompak ni, jatuh talak 3 isteri. Kau cakap. Kawan tu pun cakap. Bila dah cakap, dia berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata, Imam, aku ada masalah ni. Apa masalah ni? Rumah aku kena rompak. Okey, kenal tak siapa? Kenal, siapa dia? Tak boleh cakap, nanti jatuh talak 3. So macam mana? Tanya Imam Abu Hanifah. Imam pun kata, Imam Abu Hanifah dia geli ke? Senang je, dia kata, gini. Dia pergi masjid tak? Datang. Boleh cakap siapa dia? Tak boleh, nanti jatuh talak. Gini. dia ada tak akhir ni? Ada. Okey, kau tunggu depan pintu ni. Kan? Siapa-siapa je keluar ni yang bukan dia, kau tak payah buat apa-apa. Dia, kalau dia je, kau tulis tempat lain lah. Kau jangan buat apa-apa. Nampak macam bukan dia. Eh? So, jadi keluar je mamat ni, dia tu buat tak tahu. Dia tak beritahu, tapi dia buat macam ada. Dia buat macam tak pandang. Terus Imam Abu Hanifah tahu, ni mamat ni, pop, dia pun kena tangkap mamat tu. Jadi, tak jatuh talak tiga, dan pencuri ditangkap. Okay? Pencuri berjaya ditangkap, bangsa tidak perlu menyatakan siapa, okay? Dan selamat daripada jatuh talak tiga. Jadi itulah antara benda ni. Dia suka berdebat dengan puak-puak ni. Yeah? Jadi, bila dia suka debat, dia punya genetik tu jatuh pada anak dia. So, anak dia pun suka ikut berdebat macam ayah dia. Tapi anak dia ni, orang muda. Lain sikit daripada ayah dia. Bila ayah dia, iaitu Imam Abu Hanifah, tahu anak dia suka berdebat, Imam Abu Hanifah kata, kau jangan berdebat. Anak dia kata, lah, apa tak boleh pula. Ayah pun berdebat, saya ikut ayah punya. Anak boleh berdebat intik lah kan. Jadi, ini ikut ayah ni. Maka Imam Abu Hanifah pun beri nasihat yang sangat dalam. Dia kata, wa antum tunadhiruna wa turiduna zillata sahibikum. Wa man arada zillata sahibihi, faqad arada kufrihi. Faqad arada kufrahu wa fahuwa qad kafar qabla sahibih. Maka diriwayatkan oleh Ibn Humam, bahawa Abu Hanifah kata pada anak dia, kamu memang berdebat, dan tapi aku pun berdebat, dan kamu juga berdebat. Tapi kamu berdebat, kamu sengaja nak suruh orang yang berdebat dengan kamu tu tersalah cakap, ataupun terperangkap, lalu jatuh, gagal. Aku dulu berdebat dalam keadaan, kepala aku ni tunduk, macam duduk burung atas kepala aku. Maknanya, bukan nak jatuhkan maruah orang yang belah sana, tetapi nak mencari kebenaran. Tapi dah jadi satu trend orang muda zaman tu, bukan nak cari kebenaran, nak tunjuk siapa power, nak tunjuk siapa lebih best, nak hentam, ganyang, nak pelekehkan. Buat satu lagi. Sebab itulah ada dalam teknik-teknik debat yang dia develop selepas itu, antaranya cari satu kelemahan musuh ataupun pendebat lain. Contoh kalau pendebat tu salah sebut nama ulama, oh, kutuk habis-habis isu, besarkan, jatuhkan dia punya rasa jati diri dia, supaya dia tak boleh nak berdebat lain dah. Kalau ada salah satu bahasa Arab dia salah baris, hentam cukup-cukup cakap dia ni, bahasa Arab pun tak lepas nak berdebat, hentam. Itu teknik debat. Sampai juga ada orang belajar teknik debat hari ni, iaitulah tipu nama kitab pun teknik debat. Oh, contohnya, saya telah rujuk kitab Al-Majmu', Imam Nawawi kata, pada tak rujuk pun. Jadi kawan tu, Imam Majmu' macam mana, aku tak rujuk ni. Kalah debat tu. Kan? Jadi ilmu-ilmu berdebat ni ada yang haram, ada yang halal, tuan-tuan. Yang haram yang tadi lah, yang tipu daya untuk melemahkan musuh. Jadi itu telah didevelop oleh zaman orang muda, zaman Imam Abu Hanifah lagi. So, sebab itulah Imam Abu Hanifah kata, kita tak guna cara-cara ni. Maka kamu jangan berdebat sebab kamu tak ikut teknik aku berdebat dulu. Ya? So, jadi itu adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian contoh berdebat yang kita tengok, debat secara spontan di antara Imam Abu Hanifah dengan seorang pengasas kepada mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah ni masalah lah, banyaklah cerita dia, nak cerita pun tak sempat, tuan-tuan Google je lah. Mazhab Jahmiyah ni yang ada masalah yang dari sudut akidah menganggap Allah itu tidak ada, menafikan sifat-sifat Allah SWT dan macam-macam lagi lah. Dan juga berpendapat macam Jabariyah, ya. Dan menganggap bahawa Quran itu adalah bukan kalamullah tetapi adalah ciptaan baru. Macam-macam lagi masalah Jahmiyah. Antara dia punya pelopor dia adalah Jahm bin Safwan, yang mana dia mempercayai bahawa iman itu hanya pada dalam hati. Kalau sesiapa telah beriman Allah itu adalah Tuhan, dia tak perlu mengucapkan kalimah syahadah pun, dia mati di Islam. Ini kata Jahm bin Safwan. Dia pun cuba nak berdebat dan berbincang dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tak mau berdebat dengan dia. Sebab sakit hati dia. Tapi dia datang jumpa Abu Hanifah. Dia pun cakap Abu Hanifah, apa nama tu, tanya aku, dia kata. Abu Hanifah kata begitu, tanya aku apa kau nak tanya. Maka saya nyatakan dekat situ bahawa riwayatnya, contoh yang ditanyakan oleh Safwan, Jahab bin Safwan adalah, akhbirni amman arafa Allah biqalbihi annahu wahid wa arafa sifatahu kullaha lakinahu mata qabla an yatakallam ma'al qudrati alaih amata mu'minan. Macam tadi lah, seorang yang telah beriman dengan Allah itu esa dalam hati dia dan faham sifat Allah itu maha agung, suci daripada kelemahan, Dia mati sebelum dia cakap, walaupun dia ada suara, dia bukan bisu, tapi dia tak meluahkannya. Adakah dia mati mukmin atau kafir? Maka Jahab ni bertanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tu jawab, mata kafiran min ahli nar malam yatakallam. Dia kata matinya orang ini adalah mati kafir selagi mana dia tidak mengucapkan kalimah imannya pada Allah SWT. Ya? Kemudian berkata pula Jahab, macam mana pula dia mati kafir? Kan dia telah mengakui keesaan Allah dan sifatnya, ya, dan seumpamanya. Terus Abu Hanifah bawakan hujah-hujah dia yang sangat panjang. Antaranya dia terus bawa satu-satu ayat Quran macam scan Google tu lah. Saya bawakan dekat dalam kertas tu, tuan-tuan tengok. Dia pun terus bawa yang pertama sekali. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna. Apa? Ayat itu surah Maidah, Allah sebut yaquluna rabbana amanna. Yaqulun maknanya berkata dengan lisan. Kemudian dalam surah yang seterusnya, fa'athabahumullahu bima qalu, Allah berikan ganjaran terhadap apa yang mereka perkatakan. Ya? Kemudian dalam ayat yang lain, qulu amanna billah, dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dalam satu ayat lagi, fa'in amanu bimithli ama amantum bihi faqad ihtadaw. Dan kemudian, ilaihi yas'adul kalimu tayyib. Kalimah at-tayyib, iaitulah kalimah yang diungkapkan. Kemudian Abu Hanifah kata lagi pula, itu dalil daripada Quran. Dalil daripada hadis pula, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katalah la ilaha illallah, baru kamu selamat. Kemudian Nabi kata lagi, apa nama tu, man qala la ilaha illallah, siapa yang bercakap la ilallah, bukan yang tahu Allah tu Tuhan Esa adalah hati, tapi kena bercakap. Ya? Dan kemudian, apa nama tu, banyak tuan-tuan. So, satu-satu-satu, Imam Abu Hanifah sebutkan, sampai terus senyap sunyi Jahab bin Safwan. Ha, begitulah kaedah dia punya debat. Dia tak bagi pendapat-pendapat. Ayat Quran, hadis-hadis Nabi, zuf bagi sekaligus. Ha, ini memang tak ada cerita lah. Imam-imam ni memang hafiz Al-Quran. Dan bukan hafiz baca ingat saja, tapi tahu semua inti-intinya dengan sangat jelas. Ya? Baik, kemudian sifat mulia penyatu umat Imam Abu Hanifah adalah, walaupun dia tahu ramai yang kutuk dia, ramai yang fitnah dia, ya, dan ramai juga yang taksub dengan dia, dan ada ulama bincang. Contohnya Ibnu Mubarak, dia berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ni Sufyan Ats-Tsauri ni ulama besar, mujtahid juga. Ya. Dia kata, ya Aba Abdullah, ma ab'ada Aba Hanifah anil ghibah. Dia kata, Ibnu Mubarak kata, dia kata, aku tak dapat lihat Imam Abu Hanifah ni kecuali dia ni sangat jauh daripada mengumpat orang. Tuan-tuan tahu tak apa maksud mengumpat? Kan, bagaimana Nabi katakan, iaitulah zikrika akhaka bima yakrah, kamu sebut tentang saudara kamu yang saudara kamu tu tak suka kamu sebut pada orang lain. Benda yang betul, ya, apabila benda tu betul, itulah namanya kamu telah mengumpatinya. Kalau benda tu benda yang salah, faqad bahattahu, Nabi kata kamu telah membohonginya atau mendustakan dia atau memfitnahnya. Ya, tapi Imam Abu Hanifah, benda yang betul tentang orang lain yang orang tu tak suka, dia tak pernah duduk kat dalam kelas dia, dalam ceramah dia duduk cerita pasal Pak Mamat ni. Eh, Mamat ni gitu tu tak ada. Ulama ni tak ada. Eh, maka ma sami'tuhu yaghtaba adwan lahu qat. Malah Ibnu Mubarak kata, aku tak pernah dengar dia orang yang musuhi dia, dia kutuk ke, dia ngumpat orang tu kat belakang. Tak pernah. Eh, maka jawab Sufyan Ats-Tsauri, huwa aqil min an yusallita ala hasanatihi ma yudhibaha. Dia kata Imam Abu Hanifah ni lebih faham, dia tak mau kebaikan-kebaikannya akan hancur kerana umpatan-umpatan yang dilakukan. So jadi itulah sifat seorang alim mujtahid yang perlu kita ambil, tuan-tuan, bila kita belajar tentang empat mazhab ni. Ya, walaupun ada yang memusuhi dengan teruk, tapi kesabarannya sampai tahap tetap senyap, tak akan nak mengumpat individu-individu secara terbuka dengan apa-apa walaupun benda yang betul. Ya? Sebagaimana juga bila ditanya kepada Imam Abu Hanifah sendiri tentang orang-orang yang mengumpatinya, memfitnahnya, ya, dia pun kata pada orang yang pernah mengumpat dia dan mengutuknya dan mencercanya dan memfitnahnya, ghafarallahu laka ya akhi, aku moga Allah mengampuni kamu wahai saudaraku. Wakaltuka ila man ya'lam minni khilafan ladhi qulta anni. Dia kata, aku serahkan apa yang kau cakap tentang aku pada orang lain, aku serahkan urusan yang lebih tahu tentangnya kepadanya. Itulah serah pada Allah. Kamu, hal ini aku serah pada Allah lah. Kalau teman ini soalah, kalau tengah pada kamu pun, kamu dah ada mindset, takkan nak terima. So tak payah cerita lah. Serah pada Allah lah. Dah gitu. Itu yang disebut dalam kitab Akhbar Abi Hanifah. Baik. Kemudian, Imam Abu Hanifah kerana kehaibatannya, dia mendapat tempat, bukan tempat, dia mendapat perhatian daripada pemimpin-pemimpin di zamannya. Wujud pemimpin-pemimpin di zamannya yang ingin menjadikannya qadil qudah, menjadikan ketua mufti. Tetapi Imam Abu Hanifah tak mau. Abu Yusuf ambil. Imam Abu Yusuf, anak murid utama dia, ambil. Sebab tu nama Al-Qadhi Abu Yusuf. Dan sebahagian mazhab Hanafi suka nak ambil, malah beria nak ambil supaya mendapat peluang melebar luaskan mazhab Hanafi. Tapi Imam Abu Hanifah sendiri tak mau ambil. Dia tak pernah fikir dia nak luaskan dia punya empire, nak luaskan pengaruh dia, nak luaskan like dia. Contohlah zaman sekarang kan. Tak ada. Malah apa nama tu, Imam Abu Hanifah tak mau sebab dia tahu pemimpin pada ketika itu, walaupun khilafah Islamiah, tidaklah soleh sangat pun tuan-tuan. Ya, ada orang nakkan khalifah-khalifah sangat ni. Kalau khalifah tu korup, habis khilafah ni tuan-tuan. Walaupun sistem cantik, khilafah Islamiah, tapi khalifahnya korup, korup semuanya. Maka Imam Abu Hanifah, pemimpin pada zaman tu banyak korupnya. Malah banyak, bukan korup, corrupt dalam bahasa Inggeris. Maka pada ketika itu, Imam Abu Hanifah tak mau bersekongkol dengan kezaliman dan tak mau, terpaksa mengakui kezaliman-kezaliman ini. Lalu sebab tu dia tolak. Maka bila dia tolak, dia pun kata begini. Ittaqillah wa la tada' amanataka illa man yakhaf Allah. Dia kata pada khalifah begini, kau nak ambil qadil qudah kan? Takwalah kamu pada Allah, wahai khalifah. Kalau kamu nak ambil orang letak jawatan ni, kamu kena ambil orang yang paling yang takutkan Allah. Begitu soalannya. Imam Abu Hanifah nak larikan diri dia. Soalannya dia macam tak takut Allah lah, gitu kan? Imam pun cakap, ataupun khalifah pun kata, laka hasyiyatun yahtajuna ila ma yukrimuhum laka fala aslah lidhalik. Dia kata, engkau punya ramai pengikut yang mana semua berharap untuk mendapat orang yang memuliakan mereka untukmu, dan aku tidak layak untuk itu. Maka Imam Abu Hanifah pun seringkasnya beritahu, aku tak layak sebab engkau nak lantik seorang qadil qudah yang dengan qadil qudah itu, yang sifat amanahnya tinggi, lalu nanti kamu khalifah akan dipuji oleh ramai orang kerana pandai melantik qadil qudah yang amanah. Tapi aku tak layak, aku tak terikut syarat. Dia tak cukup syarat, dia kata. Maka khalifah pun marah, dia kata, kadzabta annaka tuslah. Dia kata, engkau telah tipu. Sebenarnya engkau layak. Faham tak tuan-tuan? Khalifah nak sangat Ibu Hanifah. Dia kata, kau kena lantik orang yang amanah lah. Aku tak. Bukan dia tak kata, aku tak. Dia kata, aku tak layak. Maka bila dia kata tak layak, khalifah pengang. Khalifah kata, engkau sebenarnya layak, kau tipu. Maka Imam Abu Hanifah pun kilas. Imam Abu Hanifah kebijak. Dia pun kilas. Dia kata, qad hakamta ala nafsik. Kaifa yahillu laka an tawalliya qadiyan ala amanatika kadzaban. Dia kata, engkau sendiri telah membuat keputusan. Kau cakap aku bohong kan? Jadi macam mana orang bohong, boleh kau lantik jadi kau punya qadil qudah. Kenapa? Kenapa? Mati hujah tu ya. Khalifah. Kenapa? Jadi itu dia pulih gitu. Sebab dia sebenarnya dia tak nak cakap yang pasal kau ni zalim. Dia tak mau cerita lah. Tapi habis cerita gitu saja. Jadi kena perangkaplah khalifah ini dalam tarikh Baghdad. Kemudian khalifah tak putus asa. Nak juga dia jadi ketua mufti. Ketua qadhi. Maka nak bagi pula hadiah. Bagi hadiah. Hadiah. Menghantar 10,000 dirham. Dan bagi seorang hamba wanita kepada Imam Abu Hanifah. Ambil, jom lah, tolonglah, ni nak nego lah ni, bargain lah, bargain. Bargain lah ni. Imam Abu Hanifah lagi marah. Dia pun kata, ma wasalani amirul mu'minin fi malihi bisyai'in faradattuhu walau wasalani bidhalika laqabiltuh. innama awsalani amirul mu'minin min baiti malil muslimin wala haqqali fi baiti malihim. Oh, comel tuan-tuan iman dia. Dia kata, amir mu'minin tidak menghantar kepada aku hadiah tadi, gunakan duit dia. Sebab tu aku tolak. Dia hantar duit tu daripada duit kerajaan. Duit kerajaan, duit baitul mal. Nak bagi aku. Ya? Yeah? Maka kerana itu aku tak ada hak untuk ambil duit milik orang ramai. Maka sebab tu aku tolak. Nampak tuan-tuan? Inilah dia imam yang tinggi iman dia dan juga ilmunya dan juga cuba iktizal daripada politik. So, jadi tuan-tuan, kalau ada ulama yang iktizal, iktizal maksudnya yang melarikan diri daripada politik kerana sebab-sebab tertentu. Ada ulama yang masuk, ada ulama yang agresif dalam politik, ada ulama yang tidak agresif, yang tidak aktif. Tuan-tuan, itu adalah fitrah alam. Ya, ada ulama yang boleh rasa pergi, ada ulama yang kata aku ada prioriti yang berbeza. So, jadi ini adalah ijtihad masing-masing yang perlu dihormati. Dan jangan ada pula yang join politik kata kita lebih mulia daripada engkau. Engkau tak, kau duduk saja. Kita duduk berjuang. Tak, tuan-tuan. Imam Abu Hanifah tidak duduk saja. Dia ada cara perjuangan dia yang lain. Yang lebih jauh terkesan dan dicatat berbanding ulama yang masuk politik pada zaman itu. Tuan-tuan.